ngaturaken sugeng warsa enggal selamat tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan kehidupan kita, gesang kita wonten ing taun enggal 1433 menika baik dunyawiyah maupun ukhrawiyah langkung sae tinimbangane taun ingkang wingi-wingi. Kala wau jenengan sedaya nderekaken Habib Syekh muji dhateng Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jenengan sebat-sebat nek Nabi Muhammad sing mulya kuwi panutan kita. Ngaten nggih? Panutan menika sing dinut. Mumpung taun anyar monggo sakniki dongledai awake dhewe sing ngaku umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing ngaku nek Kanjeng Nabi kuwi pemimpin agung panutan kita sedaya. Mumpung taun anyar. Cara basa kutone monggo ngevaluasi diri. Iki panutane Kanjeng Nabi Muhammad, iki awake dhewe. Panutane ngulon, awake dhewe ngulon tahmitan. Nek panutan ngilen kita ngi. Nek panutan jujur awake jujur. Nek panutane apik karo sepadha-padha kita apik karo sepadha-padha apa tukaran karo sepadha-padha. Monggo diijil kabeh. Jane manut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku saenak-enake manut wong. Saenak-enake manut wong menika manut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo napa? Mergo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika menusa. Awake dhewe menusa. Dadi nek menusa ngetutno menusa niku enak. Nek awake dhewe kok rumangsa kangelan ngetutno Kanjeng Nabi sing menusa. Awake kudu curiga karo awak dhewe niki. Aku kok ngetutno menusa sing paling menusa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok kabotan iki aku aja-aja wis ora pati menusa. Duh. Nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku menusa sing paling menungso. Menungso sing ngerti menungso. Sakniki niki kathah pemimpin sing ketoke menungso. Ketoke. Tapi orang ngerti menungso. Kanjeng Nabi niku perso menungso satu persatu ngerti. Sakniki kathah pemimpin sing orang ngerti menungso. Contoh ana kiai ahli wiridan dijaluki ijazah. Kiai kula mbok diparingi ijazah supados anteng ati kula. Ya iki diwaca ya ayat kursi diwaca ping 35.000 sak lungguhan. Niki menusa senajan diundang Pak Kiai tapi orang ngerti menusa. Rumangsane menungso niku kaya ndikne kabeh. Nek ndikne ahli wiridan angger menungso dianggep ahli wiridan. Kanjeng Nabi Muhammad boten, mulane jenengan perhatikan siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad menika ngimami ngantos kapundhut, ngimami jamaah ngantos kapundhut. Namung gotang mok ping pinten ngoten mawon nalika gerah nemen digajuli dipun wakili Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Selama ngimami semonten suwene ngantos kapundhut, iku ra ono jamaah sing grundel protes komplain iki sembahyang kok suwene ngene ora ono. Iki sembahyang kok cepete ngene ora ono. Iki khotbah kok ndlewer ngantos ora ono. Tapi bandingake sakniki sing ngaku penerusé Kanjeng Nabi niku. Khotbah mblew ngantek do teler kabeh sing ngrungokno. Kula kadang-kadang niku iki khotib iki ora ngerti apa ya. Ndik niki khotib mesti ning dhuwur, mimbare kan dhuwur. Mesti iso ngerti jamaah. Jamaah wis do turu kabeh kok isih diterusno ae khotbahe. Ora ngerti wong. Kanjeng Nabi selama itu khutbah, selama itu ngimami, ora tahu ana sing komplain, ora ana sing grundel. Nek salate khutbahe Kanjeng Nabi kedawan utawa kecepet ora ana. Sampeyan kula critani, kakang kula niku kiai Allah yarham Kiai Khalil. Waktu poso ngimami traweh. Ngimami traweh durung rampung. Niku santri-santri wis grundelan. Wah. Traweh ngene iki ya alamat ora sahur iki. Santri-santri grundel. Grundel tapi krungu kiyaine berarti disengaja grundele. Bar traweh kiai terus nimbali lurah pondok. Sesuk kowe ae sing ngimami. Wonten apa kiai? Alah rumang samu aku gak krungu lho. Dong grundel. Binjange sing ngimami lurah pondok. Bar traweh kiai-kiai napa tiang-tiang sepuh kampung-kampung niki terus do sowan kiai. Kiai kula pamit ya. Lho wonten apa? Bincang kula mboten traweh mriki malih. Lho ten apa? Masya Allah ekspres kiai. Kula dereng rukuk ya mbake pun sujud ya mbake mayo. Loro kabeh boyok niki ngoten lho. Niki. Apa meneh niku Kiai Khalil kali santri ini. Wonten santrine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santri kinasih. Nate diutus dados delegasi dakwah wonten Yaman asmanipun Mu'adz bin Jabal. Setunggal wekdal Mu'adz bin Jabal menika ngimami salat isya. Bakda salat isya jamaah niki nek cara mriki sak niki demo. Sowan Kanjeng Nabi wadul. Wah. Cara mriki niku santri jenengan Mu'adz bin Jabal niku wah sepundi menika. Lho napa-napa? Niki wau rak ki mbake ngimami salat isya. Terus wong rakaat awal menika ngatamaken Baqarah. Rakaat sing kaping kalih surat Nisa. Lho Kanjeng Nabi menika pemimpin bijaksananya, jadi tidak begitu saja menelan laporan tapi ada check and recheck. Cara kapit saya check and recheck. Mu'adz bin Jabal ditimbali. Mu'adz, apa bener kowe mau bareng imami salat isya? Nggih. Apa bener rakaat awal kowe ngatamno Baqarah? Nggih. Rakaat kepang pindho ngatamno surat Nisa? Nggih. Lagi didugani. Lho iki piye? Awakmu iki priyaja gawe fitnah. Kowe iku sembayang ditutno wong pirang-pirang. Ana sing tuwa, ana sing enom. Ana sing ditunggu penggawean macem-macem. Nek kowe salat dhewean ngatamno Quran kurang percayane, silakan. Tapi nek kowe ditutno wong akeh, kowe kudu ngerti wong akeh kuwi. Uliku. Niki falsafat kepemimpinan. Jadi Kanjeng Nabi niku mboten wonten cah enom ya ora protes, sing tuwa ya ora protes. sing sehat ora protes, sing lara ora protes, mergo Kanjeng Nabi ngerti sedaya. Tiang beragama menika kaya cah sekolah. Ana sing TK. Malah sakniki wonten PAUD. Sing saderenge TK niku wonten PAUD. Terus wonten SD, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, perguruan tinggi sak teruse. Sing ora ngerti niku digebyah-uyah mawon. Ana sing lagi Ibtidaiyah terus niku wau diwenehi wiridan 35,000. Tak niki kathah tiyang niku. Biasane sing ngoten niku sing sekolahe lagi Tsanawiyah leren. Biasane niku. Sakniki niku kathah sekolah lagi Tsanawiyah lagi Aliyah leren. Rumangsane ngelmu ku yo ilmu Aliyah niku. Wis sempurna. Terus nyengeni kono, nyengeni kene, jahanam no kono, jahanam no kene, bid'ah no kono, bid'ah no kene, nyirik no kono, nyirik no kene, kaya-kaya kembae paling pinter dhewe. Niku kelakuane wong sing lagi Tsanawiyah leren. Mulane bocah-bocah santri aja leren sinau, aja leren belajar. Boleh nanti leren sekolah tapi jangan leren belajar. Pelajari agamamu. Mahdi ilal. Nek leren niku gawe masalah ning gone masyarakat. Sampe titeni ae. Janji ana wong kok prodhang-prodhong nyengeni kono nyengeni kene. Jahanamna kono jahanamna kene. Niku sampe niku. Tsanawiyah leren. Aten mawon. Dadi rasa sampean pikir niku Tsanawiyah leren betul. Mekakon carane, mekakon. Ora ngerti. Lah nek sing pun dhuwur pun karek selawatan ngoten mawon kaya Habib Syekh barang ngeten iki. Ora selawatan. Apa kok gak? Ora kagetan ngono, ora kagetan, ono ngene ora kaget, ono ngene ora kaget. Pun sakniki nek sampean baik yang sudah pemimpin maupun yang akan jadi pemimpin, pelajarannya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sallallahu menusa tetepo dadi menusa lan ngertiyo menusa, ngertiyo menusa. Menusa niku ora kaya awakmu tok. Menusa iku ana sing kaya ngono, ana sing kaya ngene. Nek jenengan ngerti menusa niki sampean iso dadi pimpinane menusa. Tapi nek ora ngerti menusa, dadi pemimpinane menusa, wis meroi ngrusak menusa ngoten mawon. Para raos daya niki taun 1432 pun kliwat. Kula jenengan saged meneliti, aku wingi kuwis member Kanjeng Nabi pirang persen. Iki engko tahun iki aku tak tingkat ke. Nek wingi lagi pirang persen sampai ini kira-kira orang-orang yang wani jawab ini. Manut Kanjeng Nabi pun pirang persen. Ora usah 100% lah, 50% ono sing manut Kanjeng Nabi niku mok manut pakaiane tok. Rumangsane nek serbanan jubah jenggoten iku mau Kanjeng Nabi tok niku kathah kan iki niku tak nom-nom niku nggo jubah gedederan katoke cekak jubah jenggote mok rolas dingu. Nek jonggat wapi ngene ya pantes ah ngene. Yo. Nek Habib Syekh iki jenggote manis ngene ya. Dingu ya cakep. Iya. Jenggot rolas dingu. Ala kuasane itibak Kanjeng Nabi. Manut Kanjeng Nabi kok jenggote to. Kanjeng Nabi niku jenggote sae banget rapi, memper iki kok ngene. Ora pating seluwi ngono. Rumangsane nek wis serbanan jenggoten jubahan iki wis itbak Kanjeng. Rumangsane sing serbanan jubahan jenggotan iku mok Kanjeng Nabi tok. Padahal Abu Jahal ya ngono. Lho, sampeyan takokake Habib Syekh. Abu Jahal niku nggih serbanan ya jubahan ya jenggoten. Bedane apa banjur? Sampeyan ngetutno kok mau nganggo serban, nganggo jenggot, nganggo jubah tok. Sampeyan iso dituduh ittiba Abu Jahal. Mergo ora ngerti bedane. Bedane napa? Bedane sing gampang. Padha-padha serbanane, padha-padha jubahane, padha-padha jenggotene. Nek Kanjeng Nabi menika wajahnya tersenyum. Wajahnya tersenyum. Nek Abu Jahal kaya wong kebelet ngising. Niki bedane. Dadi nek sampean nganggo serban, nganggo jubah, jenggoten, kok pecucu-pecucu kaya wong arep ngising. Berarti itiba Abu. Nek jenengan nganggo serban, nganggo jubah, jenggoten kok wajahe manis. Itiba Kanjeng. Mergo Kanjeng Nabi ini wajah, bukan bibirnya yang tersenyum, tapi wajahnya. Kanjeng Nabi wajah. Mulane wong sing ajeng curhat dateng Kanjeng Nabi, niku dereng curhat, lagek nyawang wajahe Kanjeng Nabi, sumpeke ilang. Lah sakniki niki la ilaha illallah, ora sumpek ora apa, nyawang raine sumpek sakal. Lah wong-wong ora ngerti bedane. Nek pancen nganggo busana Kanjeng Nabi, ya kudu raine sing sumeh, sing ngajir, supaya ora didarani itiba Abu. Don. Tapi ya aja diguyu wong lakek isane lakek iku. Engko slot-slote mbok menawa itiba kelakuane, akhlake barang iki didongakno mawon. Muga-muga suwe-suwe iso mesem. Sithik-sithik iso mesem. Dung ngetokno Kanjeng Nabi meseman iki mau nangel kok. Nek wis biasa pesengat pesengut niku kon mesem wangele ra karuan. Tenggene Singapura mbiyen pirang tahun niku. Kampanye senyum niku. Lah niki sampe nek teng Singapura wong do mesem-mesem niku dilatih pirang-pirang tahun. Lah nek dilatih pirang-pirang tahun kok isih mbesengut terus saya ini. Ya wis. Abu Jahal ngoten mawon. Niki para rawuh sedaya sampun setengah setunggal. Pun. Jadi awake dhewe kudu eling terus mulane niki sampean ampun mok nginang ini tok. Tapi diresepno selawate Habib Syekh sampean resepno. Sikirane sampean resapkan. Niku ngelingake terus tenggene Kanjeng Nabi sing jenengan andhakake panutan kita menika. Supaya ben awake dhewe krasa awakku dhewe iki wis pirang persen niru panutanku. Ngono. Ngelingane ini. Ya pancen napa namine? Terus bapak kula Allah yarham Kiai Bisri Mustofa. Pancen ya awake dhewe nek dipikir-pikir emeh nyagerno ngamal iku ya piye wong ngamal ngene iki. Sembayang e mok 3 menit nglamune 99.9%. Muni Allahu Akbar gak kelingan Gusti Allah. Zakat ora tau. Kaji ngenteni nek dikajekno wong. jagakno Ustaz. Wis, bapak kula niki. Mulane bapak kula niku sing dijagakno namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis. Aku ora iso jagakno ngamalku, aku tak gandulan jubahe Kanjeng Nabi wae. Berarti bapak kula niku nek jam 2 bar salat niku terus nek cara kasare nyeluap lauk. Ini bapak jalan luap lam, bengak bungok tapi nyebut Kanjeng Nabi. Ya akramal khalq, ya akramal khalqi mali, man aluzu bihi siwa. Ini ku angger galu mereka. Munajat datang Allah Ta'ala kalian nyebut-nyebut Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya akramal khalqi, duh orang yang paling mulia-mulianya makhluk, man li siwaka, saya tidak mempunyai seorang pun selain engkau, aludubi yang aku ganduli. Niku terasa bapak kula kiai bisine niku. Soale engko iku ning gone dina kiamat iku ngene Gusti Allah wis nimbali raja-raja donya. Kanjeng Nabi duwe rombongan dhewe, Nabi liyane rombongan-rombongan. Mangke wonten dina di mana Gusti Allah tampil ya tajalla bismi muntakim. Nek sak niki niku Gusti Allah tampil dalam asma-Nya Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha penyayang, Maha pengasih. Nek kira-kira Gusti Allah kok sak niki niki mpun tampil dalam asma-Nya Adil, asma-Nya Muntakim, pun gak ono sing krampempul niki. Saminake, mereka sing jenenge adil salah hukum, salah hukum, salah hukum. Lain semenike sing ngerasa salah sapa cek. Nek kira-kira salah dikeplak ngoten mawon, salah plek, salah plek. Kira-kira sampeyan iki ana sing ora menyunyu apa gak? Untunge Gusti Allah niku sakniki tampil Ar-Rahmanir Rahim. Tapi nanti hari kiamat Allah tampil bismil adl, bismi muntakim, yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Adil yang memang harus dibalas, dibalas. Dibalas ganjaran apa dibalas hukuman. Terus bapak kula nek wayahe ngono iku terus Gusti Allah aina mulukal ard, endi raja-raja dunia, nanti nanti Fir'aun, nanti Hitler, nanti Saddam Hussein, nanti Soeharto, undangi kabeh dong incus gak ana sing muni menang apa. Lah sing tak kuwatiri iki dawuhe bapak kula niku sing tak kuwatiri kondang aina Bisri Mustafa. Bapak kula namine Bisri Mustafa, kula Mustafa Bisri. Aku kuatir engko terus aina Bisri. Endi Bisri? Sing isane pidato tapi gak iso nglakoni. Isane ngajak-ngajak apik, dene awake dhewe ora tau nglakoni apik. Endi Bisri? Wong aku wedi aku guandulan ae. Wis ora jawab iki tapi guandulan jobae Kanjeng Nabi ae wis kok. Aina Bisri. Meneng ae. Guandulan jubahe Kanjeng Nabi ngantek Kanjeng Nabi jawab ya Rab huwa indi nggih niki bisi kalih kula. Oh ya wis ya wis. Lah kula niku kok enak nemen badhe nate kok enak nemen yo mbek mbek lah mbek kekasih Gusti Allah. Sampai di kaki saya ke sana. Ya, bego. Ya, Mas. Lah kula niku pengen niru. Aku niru ngundang dikipatno karo Kanjeng Nabi. Iki sapa? Gandulan serban. Selawatane ora tau. Niru mau niru jenggot tok rolas. Jadi jenengan iki pokoke minimal selawatan tapi yo karo ngeling-eling nek Kanjeng Nabi menika panutan awake dhewe umate. Endi sing awake dhewe kurang memper Kanjeng Nabi dimemper-memper. Ngoten nggih. Para rawuh sedaya, lak niki selawatan mawon sampeyan resapake. Nggih. Sepindah malih muga-muga awake dhewe ning kene taun anyar menika ditulungi karo Gusti Allah. Diberi bantuan dan dukungan untuk melawan setan dan hawa nafsu dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekat kepada Allah. Kalau kita dekat Allah, awake dhewe cedak Gusti Allah, dadi balane Gusti Allah kepenak. Kepenak wis ora ana sing diwedeni, ora ana sing disusahi. Mekaten kirang langkungipun nyuwun agunging pangapunten. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin, khairu Indonesia wa Indonesiyin. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.